atau kita diselamatkan karena iman. Atau yang ketiga, kita diselamatkan karena iman dan perbuatan. Gak usah jawab, tapi tolong pilih dalam hati. Mana yang betul? Yang pertama, perbuatan saja. Yang kedua, iman saja. Atau yang ketiga, iman dan perbuatan. Ya, nanti moga udah pulang, semuanya jadi clear, saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak ada apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Sama-sama, dua, tiga. Sama-sama lagi, dua, tiga. Tidak ada yang benar. Berarti semuanya sudah tidak benar. Lalu tidak ada yang berbuat. Bayangkan saudara, tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau ada orang mengatakan dia baik, menurut orang itu dia baik. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau begitu saudara, kesimpulannya apa? Simple. Apakah orang bisa diselamatkan melalui perbuatan? Pasti tidak. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang berbuat baik. Lalu bagaimana mungkin orang bisa diselamatkan melalui perbuatannya, saudara-saudara? Tidak mungkin. Ini dilema, saudara-saudara. Ada orang mengatakan, wah dia baik loh. Kenapa dia baik? Begini ceritanya. Ini perdebatan. Tapi saudara tahu ini isunya kompleks. Waktu itu saya naik mobil dengan dia, dia yang nyetir. Di perempatan lampu merah ada seorang pengemis yang sudah tidak punya kaki dan tangannya cuma satu. Saudara-saudara, pada waktu itu dia keluarkan dompetnya. Tapi waktu dia keluarkan dompetnya, lampu sudah hijau. Dan mobil belakang membunyikan klakson. Jadi dia tidak sempat untuk memberi uang. Akhirnya saudara-saudara, dia tidak sempat memberikan uang dan dia jalan. Tapi saudara-saudara, belum sampai 2 km dia putuskan untuk kembali lagi. Kenapa? Hatinya enggak tenang. Hatinya enggak tenang. Jadi supaya hatinya tenang, dia balik lagi. Lalu dia kasih orang tadi uang sekedarnya. Hey, baik enggak? Jangan lihat saya, sudah saya tanya. Baik enggak? Orang ini memberikan uang demi apa? Halo? Demi apa? Bukan, demi tenang. Karena kalau dia tidak kasih, dia tidak. Kompleks kan? Saudara jangan pikir gampang, oh, orang ini penuh kasih. Enggak, orang ini ingin tenang, ingin hidup tenang. Kalau dia enggak kasih, hidupnya enggak tenang. Jadi saudara-saudara, baik enggak baik itu enggak sesimpel yang saudara bilang, wah ini orang baik, kalau ngasih belum tentu. Tuhan melihat secara keseluruhan motivasi orang itu, tujuan orang itu. Dan Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat, seorang pun tidak. Standar kita dengan Tuhan berbeda, saudara-saudara. Lalu kalau begitu, saudara-saudara, apakah kita diselamatkan karena iman? Mari sama-sama baca, dua, tiga. menganugerahkan keselamatan. Garis bawahi itu. Yesus menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan, saudara-saudara. Berarti keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah itu apa? Hadiah. Kita tidak mengerjakan apa-apa, saudara-saudara. Hadiah dan anugerah ada bedanya. Anugerah itu adalah hadiah yang diberikan tanpa mengerjakan apa-apa. Kira-kira begitu. Soalnya begini, saudara-saudara. Kalau kita janji sama anak kita, kalau kamu juara 3 besar, papi akan berikan kamu hadiah. Nah, saudara-saudara, ini anugerah atau bukan? Bukan. Ini hadiah yang akan didapat kalau kita mempunyai prestasi. Betul tidak? Itu bukan anugerah. Anugerah itu apa? Ada prestasi, enggak ada prestasi, kerja, enggak kerja, tapi dapat. Itu namanya anugerah. Iya. Saudara, jadi anugerah itu adalah hadiah dikala kita tidak mengerjakan apa-apa, saudara. Mari kita sama-sama baca ayat ini, 2-3. Kalau kita kerja, saudara-saudara, di kantor, kita kerja di pabrik, itu anugerah atau gajian? Wah, baik lu bos saya, suka memberikan anugerah. Bukan anugerah, itu namanya gajian. Upah, saudara-saudara. Dan keselamatan itu ingat, keselamatan itu anugerah atau upah? Kalau anugerah berarti kita harus mengerjakan sesuatu atau tidak? Karena itu adalah anugerah. Kalau kita harus mengerjakan sesuatu terlebih dulu, baru diberikan keselamatan, itu namanya anugerah atau upah? Upah. Dan firman Tuhan dengan jelas tadi mengatakan bahwa keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak selayaknya kita terima itu, saudara. Itu bukan upah. Sama-sama, 2-3. Ketika kita masih berdosa. Jadi saudara jangan pikir Tuhan Yesus mati buat kita karena kita rajin ke gereja. Yesus Kristus rela mati buat kita karena kita mau melayani dia. No, Yesus sudah mati buat kita dikala kita masih dalam dosa. Waktu kita belum ke gereja. Pada waktu kita belum melayani. Pada waktu kita masih jadi musuhnya Tuhan. Tuhan sudah rela mati buat kita. Kita tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi Tuhan anugerahkan keselamatan itu. Kita tidak kerja apa-apa, saudara-saudara. Siapa yang mengerjakan keselamatan kita? Yesus yang mengerjakan keselamatan kita. Mati di atas kayu salib. Jadi yang dapat keselamatan siapa? Kita. Yang kerja siapa? Yesus. Yang kerja Yesus, yang selamat kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dengan tuntas dan sempurna di atas kayu salib, Yesus mengatakan apa? Tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Ini dalam tensis present, perfect tense. Artinya apa? Sudah sempurna dilakukan oleh Yesus. Harus diselesaikan oleh kita atau tidak? Apanya yang mesti diselesaikan oleh kita? Memang sudah selesai. Dan siapa yang menyelesaikannya? Yesus, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, kita tidak perlu mengerjakan sesuatu lagi untuk keselamatan kita supaya menjadi selesai, saudara-saudara. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi supaya kita ini bisa selamat. Jelaslah untuk mendapatkan keselamatan kita tidak perlu melakukan sesuatu apalagi karena segala sesuatunya sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Tidak ada unsur perbuatan kita, saudara-saudara. Kalau kita mengatakan, oh ada unsur perbuatan kita, berarti kita akan mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu belum sempurna. Harus ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya jadi sempurna. No, Yesus di atas kayu salib mengatakan tetelestai, sudah selesai. Karena itulah saudara-saudara, gereja kita bersama dengan gereja-gereja reform yang lain mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karena hanya anugerah. Dan anugerah itu didapat hanya karena iman. Sola gratia, sola fide. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan. Nih, jadi kita diselamatkan karena apa? Iman. Di sini katakan apa? Itu bukan hasil usahamu. Ayo sama-sama baca, 2, 3. Saya ingin tanya, itu menunjuk apa? Itu yang mana? Apa yang bukan hasil usaha kita? Apa? Keselamatan, amin. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi keselamatan adalah pemberian, amin semuanya. Tapi ada kemungkinan kedua, baca lagi dalam hati ayat ini. Ada kemungkinan kedua, dua-duanya benar, saudara-saudara. Itu menunjuk pada apa? Itu menunjuk pada apa? Ayo sama-sama baca sekali lagi supaya saudara. 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Itu bisa menunjuk pada keselamatan, tapi itu juga bisa menunjuk pada iman. Iman itu bukan hasil usahamu lu, jangan sombong. Saya ini beriman. Karena saya pinter, saya beriman. Karena saya cerdas, saya beriman. Iman itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Contoh yang paling gampang. Misalnya, saudara, khotbah saya bagus atau jelek nih? Misalnya saya khotbah di depan 1.000 orang nih, saudara-saudara. Wah, saya khotbah sampai keringetan. Wah, semangat. Akhirnya, saudara-saudara, di antara 1.000 orang itu ada 750 orang yang menyadari dosanya dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saya khotbah, saudara-saudara, di sebuah tempat yang bukan di gereja, orang-orangnya gak pernah mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. 750 orang bertobat di antara 1000 orang. Saya ingin tanya sama saudara, bagaimana mungkin 750 orang itu bisa bertobat? Karena apa? Halo? Karena apa? Karena khotbah saya bagus. Amin. Hey, amin. Saudara gak jawab, saya pulang nih. Karena khotbah saya bagus, setuju? Jadi karena apa? Karena apa? Apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang tersebut. Saudara, banyak hal yang luar biasa. Ada orang khotbah sederhana, orang yang udah puluhan kali mendengar khotbah gak bertobat-tobat, bertobat, saudara. Jadi saudara, bertobat seseorang itu bukan karena khotbah saya hebat. Kalau karena khotbah saya hebat, kenapa gak 1000 orangnya bertobat? Betul tidak? Tapi kenapa cuma 750 orang? Karena Roh Kudus bekerja di dalam ke-750 orang itu dan membuat orang-orang itu percaya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, orang itu bisa percaya atau tidak? Kenapa? Kenapa? Kalau Roh Kudus tidak bekerja, orang-orang itu tidak bisa percaya. Kenapa? Saya ingin tanya, orang berdosa dikuasai oleh siapa? Ayo jawab semua, orang berdosa dikuasai oleh siapa? Ketika iblis menguasai orang itu, apakah iblis menguasai pikirannya? Ya tidak. Ketika iblis menguasai dia, apakah iblis menguasai hatinya? Ya atau tidak? Ketika iblis menguasai dia, apakah iblis menguasai telinganya? Ketika iblis menguasai dia, apakah iblis menguasai matanya? Ketika iblis menguasai dia, apakah iblis akan mengizinkan dia menggunakan pikirannya, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya, sehingga bisa mengerti khotbah yang saya sampaikan? Bisa atau tidak? Pasti tidak. Lalu siapa yang bisa berkuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis dalam orang itu? Saya? Tidak bisa, saudara-saudara. Lalu siapa yang menghancurkan kuasa iblis di dalam 750 orang ini? Siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak bekerja, pikirannya gak akan ngerti. Betul tidak? Saya khotbah berkuar-kuar sampai keringatan, dia tidur. Betul tidak, saudara-saudara? Jadi kalau ada yang tidur di sini, berarti saya gak ngomong, saudara-saudara. Jadi itu karena Roh Kudus, bukan karena siapa-siapa, bukan. Jadi iman itu sudah, kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu, kamu bisa beriman enggak? Enggak. Jangan sombong, oh saya kan pinter pak. Enggak, saudara-saudara. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena, sama-sama, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sama-sama sekali lagi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Ayo, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Berarti kedua orang yang disalibkan di kiri dan kanan itu memang berdosa atau tidak? Memang jahat atau tidak? Dan dia mengakui itu hukuman yang setimpal. Tapi Yesus mengatakan apa, saudara-saudara? Dia mengatakan apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sama-sama, kata Yesus padanya. Hey, orang ini jahat atau tidak? Disalibkan. Udah disalibkan masih punya kesempatan hidup enggak? Langsung mati. Dan orang ini mau menerima Yesus di mana? Waktu kapan? Waktu disalib, betul? Di atas kayu salib, dia terima Yesus, sudah diterima Yesus, lalu dia masih punya kesempatan hidup tidak? Langsung mati, betul? Jadi dia sudah beriman atau belum? Sudah? Tapi dia sempat berbuat sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan enggak? Setelah itu? Tidak, karena dia langsung mati, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan bukan juga karena iman dan mengerti. Karena orang yang disalibkan ini udah beriman, langsung mati. Kalau diselamatkan karena iman dan perbuatan, berarti orang yang disalibkan ini baru hanya punya iman, perbuatannya belum. Jadi gak diselamatkan dong, betul tidak? Tapi kenyataannya orang ini diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Jadi sebenarnya sekali lagi saudara-saudara, kita diselamatkan hanya karena iman. Ayo semua, sama-sama. Kita diselamatkan hanya karena iman. Bukan karena bukan juga oleh karena iman dan hanya karena iman. Dan itu adalah anugerah. Nih, saya punya cerita. Mau dengar? Kalau gak mau dengar, pulang. Ada dua buah mobil. Ini bukan mobil-mobilan, anggap mobil beneran. Mereknya sama. Tahunnya sama. Di servis tempat sama, kondisinya sama, saudara-saudara. Yang satu pergi ke Anyer. Yang satu pergi ke Bogor. Sama-sama jalan 100 km per jam. Di tengah jalan dua-duanya sama-sama nabrak papan reklame. Sama-sama dua-duanya terguling. Sama dua-duanya mengeluarkan darah banyak. Oke. Perhatiin pertanyaan saya. Orang yang pergi ke Anyer akhirnya mati. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kenapa dia mati? Tolong jawab. Kehabisan? Oke, boleh. Kenapa dia kehabisan darah? Karena dia kecelakaan. Ayo, saya pengen jemaat Cimone jangan plin-plan. Tegas jawabannya. Kenapa dia mati? Kehabisan darah. Karena? Ayo semua ngomong, supaya semuanya tanggung jawab. Karena ada yang gak setuju angkat tangan. Setuju semua ya? Setuju semua. Yang pergi ke Bogor, mati atau tidak? Yang pergi ke Bogor tidak mati. Karena di belakang mobilnya pas ada ambulans. Dan dalam ambulansnya ada dokter. Oke, yang ke Bogor mati atau tidak? Tidak. Kenapa yang ke Bogor tidak mati? Karena ada ambulan, ada dokter. Kenapa yang ke Anyer mati? Jangan plintat-plintut, tadi jawabannya udah setuju semua. Kalian itu semua berubah-ubah. Tadi jawabannya apa? Karena kecelakaan. Jangan pelintat-pelintut, saudara-saudara. Baru berapa menit sudah berubah-ubah pendapatnya. Saudara, ini kebenaran yang saya ingin sampaikan pada saudara begini. Orang yang ke Anyer mati karena ke. Orang yang ke Bogor selamat karena ada. Saudara tidak berhak mengatakan orang yang ke Anyer mati karena gak ada ambulan. Kenapa? Kalau dia gak kecelakaan, dia gak mati. Betul tidak? Mengerti? Ambulan ini adalah apa? Anugerah. Jadi begini, saya ingin saudara jelas. Orang masuk neraka karena apa? Sekali lagi, saudara masih kurang yakin. Orang masuk neraka karena apa? Semua setuju? Karena ber dan upah dosa adalah? Jadi orang masuk neraka karena berdosa. Setuju semua? Ada yang gak setuju? Angkat tangan. Setuju semuanya. Yang kedua, kita selamat karena anugerah. Yesus mati buat kita dan kita beriman. Jadi poin saya, ini memang membingungkan. Jadi saudara tidak bisa mengatakan orang masuk neraka karena gak beriman. Ngerti? Orang masuk neraka karena gak beriman. No, dia yang ke Anyer mati karena apa? Kecelakaan. Orang masuk neraka karena berdosa. Kalau dia gak berdosa, gak perlu ada iman juga dia masuk surga. Orang masuk neraka karena berdosa, bukan karena tidak beriman. Dia gak perlu beriman, kalau dia tidak berdosa dia tidak masuk neraka. Jadi maksud saya begini loh. Orang nanti di akhir zaman di penghakiman gak bisa bela dirinya begini. Tuhan, saya kenapa masuk neraka? Wah, saudara, Tuhan, saya ini belum pernah mendengarkan Injil keselamatan. Belum pernah mendengarkan kata Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Lalu Yesus mengatakan apa? Kamu masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus. Kamu masuk neraka karena kamu berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Loh, kalau itu kenapa bisa selamat? Dia dapat A. Kenapa saya tidak dapat juga? Loh, namanya juga anugerah. Kamu tidak bisa menuntut. Betul tidak? Saudara, saya orang baik atau jahat? Saya orang baik atau tidak? Saudara, itu paling susah muji orang. Saya baik atau tidak? Saudara pulang, nanti saya salaman sama jemaat dan saya akan kasih 20 orang lah di antara saudara, tiap-tiap orang 100 juta. Baik banget kan? 20 orang loh, 20 orang. Saudara berapa orang nih selang datang? 20 orang saya kasih 100 juta, oke. Ada 100 orang lebih tuh gak dapat, ya. Lalu pertanyaan saya begini. Yang 100 orang itu bisa ngomong gak sama saya? Pak Gun hutang ya sama saya ya, belum ngasih 100 juta sama saya. Bisa gak ngomong gitu? Bisa gak? Kenapa? Saya gak punya kewajiban apa-apa untuk memberikan 100 juta sama dia. Betul tidak? Tapi itulah orang suka iri-irian, betul tidak? Karena itu saya gak jadi deh kasihnya. Semua gak dapat, saudara-saudara. Anugerah juga begitu. Kenapa dia... itu anugerah saudara-saudara. Kita tidak bisa menuntut untuk dapat anugerah. Jadi sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena bukan karena iman dan, tetapi kita selamatkan karena iman saja. Nah kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Diselamatkan hanya karena iman, bagaimana dengan perbuatan? Okay. Orang masuk neraka karena perbuatannya yang berdosa. Nah, sekarang kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Semua, 2, 3. Terus. Ini ayat 9. Kita diselamatkan karena kita buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk Jadi saudara-saudara, jelas sekali satu ayat ini mendukung lagi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena anugerah yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang benar, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal supaya dalam sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi. Nih, kalau saudara lihat baca ayat 2 ini, saudara-saudara, berarti saudara-saudara, perbuatan baik itu bukan untuk kita diselamatkan. Tapi perbuatan baik itu adalah satu hal yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan dalam Yesus Kristus untuk berbuat, untuk, bukan karena ya, untuk tujuannya berbuat baik. Telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Sudah, kita sudah diselamatkan. Kita sudah percaya. Sudah. Dan setelah itu, baru kita melakukan perbuatan baik. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas di, karena itu, telah. Kamu telah diselamatkan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya apa? Perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tetapi apa? Diselamatkan untuk dan memuliakan Allah. Hey, yang benar mana nih? Ini perdebatan. Saya tahu ini perdebatan. Anak sekolah supaya pinter, atau anak pinter baru sekolah? Hah? Orang sekolah supaya pinter atau orang pinter baru bisa sekolah? Mana yang benar? Walaupun kenyataannya sekarang kan banyak yang salah, betul gak? Orang boleh sekolah kalau padahal sebenarnya sekolah supaya sama ini sudah sama. Kita diselamatkan bukan karena baik. Tapi kita diselamatkan supaya bisa berbuat baik, saudara-saudara. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Kita jadi anak-anak terang. Kita jadi orang-orang yang kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang aneh. Yang saya ingin tanya bukan orang di dunia ini berapa banyak yang aneh. Yang saya ingin tanya cuma satu hal. Saudara itu orang aneh atau bukan? Saudara orang aneh atau bukan? Bukan? Bukan? Saya ingin tanya sekarang. Saudara anak-anak terang atau anak-anak gelap? Saya, semua bilang, saya anak terang. Tapi suka dalam kegelapan. Aneh enggak? Nah, makanya kita diselamatkan supaya kita hidup dalam, karena kita anak, bukan kita diselamatkan masih hidup dalam aneh jadinya. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah bangsa yang kudus. Semua bilang, kita bangsa yang kudus, yang suka berbuat. Hah? Nah, ragu-ragu kan? Kita bangsa yang kudus, yang suka berbuat. Yakin. Yakin. Jadi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Saudara, itu yang pertama ya. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan karena berbuat baik. Yang kedua, ayo sama-sama baca. 2, 3. Sebab itu hendaklah kita mengucap berterima kasih, ini dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, kepada Allah karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan oleh-Nya sendiri. Saudara-saudara, ya. Nah, saya ingin tanya, siapa yang sudah punya menantu? Angkat tangan. Yang sudah punya menantu angkat tangan. Banyak yang malu mengakui menantunya di sini, saudara-saudara. Yang punya menantu angkat tangan yang tinggi. Udah, tetap masih angkat tangan. Yang pertanyaan saya kedua, siapa yang menantunya tinggal satu rumah angkat tangan? Siapa yang pisah rumah sama menantunya angkat tangan? Oke. Kalau anak kita sudah menikah lalu pisah rumah dengan kita, tinggal sama istrinya, anak itu anak yang baik atau tidak? Halo, saya tanya. Kalau anak kita menikah, lalu anak itu menikah dengan istrinya, anak itu anak yang baik atau tidak? Baik. Kalau sampai ada orang tua mengatakan anak itu tidak baik, berarti orang tuanya yang sebenarnya tidak baik, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Saatnya ada seorang laki-laki yang sudah dewasa meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kalau dia menikah sama istrinya, lalu tinggal pisah dengan kita sebagai orang tua, dia anak yang baik atau tidak? Kalau dia tinggal pisah dengan kita dan tidak pernah kunjungi kita, dia orang yang baik atau tidak? Hah? Dan kalau dia tinggal pisah sama kita, tidak pernah kunjungi kita, tapi tiap bulan kasih duit sama kita, baik atau tidak? Baik atau tidak? Hah? Jadi anak yang baik itu yang bagaimana mestinya? Jadi anak yang baik adalah anak yang menikah, pisah rumah, suka datang sama kita, tapi tidak kasih duit sama kita. Setuju? Sudah, kalau kita punya anak, kita besarkan, kita sekolahkan, jadi anak yang berhasil, udah menikah, pisah rumah, kita bahagia. Tapi ternyata anak itu gak pernah datang, gak pernah peduli kita. Saya ingin tanya, ini anak yang uhau atau puhau? Anak yang uhau atau puhau? Saya ingin tanya, kalian nih, anak yang uhau atau puhau? Saya ingin tanya, kalian pernah gak merasa saya harus berterima kasih sama Yesus? Oke, kalau kita tidak pernah punya hati yang berterima kasih sama Yesus, kita ini anak yang uhau atau yang puhau? Saudara-saudara, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur, karena Allah telah menyelamatkan kita. Amin. Ini nomor dua. Ayo kita kesimpulan, ini paling menggembirakan, berarti khotbah sudah selesai. Sama-sama, 2, 3. Sama-sama. Amin. Hafal ya. Saya khotbah di sini setahun sekali, nanti tahun depan saya tanya ini saudara-saudara, masih ingat atau tidak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan bukan karena iman dan perbuatan. Kita diselamatkan karena iman saja. Kita diselamatkan untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Kita diselamatkan karena itu bersyukurlah pada Tuhan yang menyelamatkan kita dengan cara berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman telah disampaikan. Bila kami mengerti betul tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kami, kami tidak layak, kami tidak layak, tapi Engkau memberikan keselamatan itu cuma-cuma. Karena itu kami ya Tuhan bersyukur, dan ucapan syukur kami, kami nyatakan dengan perbuatan baik kami. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kami. Kami ingin menghargainya dengan selalu berbuat baik sebagai anak-anak terang dan bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.